itu di satu kota penuh orang kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, barusan panitia minta saya agar menceritakan hasil perjalanan saya. Saya selama 1.5 bulan melakukan safari dakwah di Jerman dan berdatang kemarin sore, dan barusan penitia minta supaya saya menceritakan tentang perjalanan ini, apa yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dan bisa meningkatkan iman dengan oleh-oleh ini. Yang pertama, bahwa saya sampai di Frankfurt tanggal 12 September dan langsung saya menuju sebuah kota, yaitu kota Bremen. Di sana ada beberapa jemaah yang sudah siap untuk mengaji, dan saya terkesan dengan semangat mereka untuk belajar agama. Ketika saya tanya, kenapa kalian bersemangat seperti ini, sekalipun mereka dari pagi sampai sore mereka bekerja, mereka siap mengaji sampai jam 11 malam. Dan di Jerman menjelang musim gugur sekarang, dingin sudah mulai mencekam dan angin semakin kencang karena pohonan sudah mulai memerah, setelah itu menguning, dan pas pada akhir-akhir saya berangkat sudah banyak yang gugur sudah. Di Berlin siap puncaknya itu sudah penuh dengan daun-daun yang sudah digugurkan, dan setiap hari mobil-mobil pembersih bergerak dari seluruh arah untuk mengangkut daun-daun yang sudah gugur. Nah, waktu itu malam hari saya sampai di Bremen, dan ternyata mereka sangat antusias, mereka belajar sampai malam. Saya tanya, mengapa kalian kok sampai sedemikian rupa, capek, lelah dan sebagainya, kalian mau belajar? Mereka mengatakan, Pak Ustadz, kami takut iman kami melemah, kami hanya punya modal iman di sini, dan kami di sini tidak bisa mendengar azan, kami di sini tidak bisa mudah mendapatkan tempat sholat. Ya, kami seringkali sholat di rumah-rumah kami, itu pun juga kami juga seringkali kesulitan untuk menemukan ya makanan yang halal dan sebagainya. Kami harus berjalan jauh menseleksi makanan demi makanan agar kami bisa mendapatkan yang paling aman dan seterusnya. Nah, ini yang membuat mereka untuk belajar. Dan demikianlah barakallahu, semakin minoritas seseorang, semakin dia bersungguh-sungguh menjaga imannya. Dan semakin mayoritas satu kelompok, biasanya iman semakin melemah. Dan banyak orang berani berbuat dosa justru dalam kesempatan dia bersama-sama mayoritas orang Islam. Tetapi di sana mereka, banyak orang yang tadinya di Indonesia masih lemah iman, sampai di sana mereka imannya semakin kuat. Dan saya bertemu dengan seseorang yang dia itu malam itu juga, setelah menghadiri pengajian bersama kita, dia mengatakan, Pak Ustadz, malam ini juga kami sudah jam 12 malam, kami akan berangkat ke Perancis. Ada apa, Pak? Bisa ada pengajian juga, Pak Ustadz. Dia berangkat ke Perancis dari Bremen, dia naik mobil berangkat ke Perancis. Jadi kesungguhan mereka, suasana yang penuh semangat, semakin membuat saya terangsang untuk meningkatkan semangat. Betapa saya malu kalau sampai saya di sana saya tidak bersungguh-sungguh mengisi waktu untuk mengajar dan sebagainya. Jadi saya katakan kapan saja Bapak Ibu untuk belajar silakan. Maka mereka banyak yang konsultasi secara pribadi, menceritakan tentang masalah-masalah, ada yang personal, ada yang masalah keluarga dan sebagainya. Dan mereka mengatakan bahwa Pak Ustaz, saya baru paham bahwa ternyata Islam ini ternyata bukan hanya sholat. Islam ini adalah sebuah peradaban setelah kami hidup di sini, kata mereka. Kami di Indonesia gak pernah mikir tentang makanan. Kami masuk warung mana saja, kami langsung makan. Tapi di sini kami berpikir bahwa ternyata Islam itu juga makanan. Bahwa Islam itu juga mengurus makanan, bagaimana halalnya, bagaimana kualitasnya. Ternyata itu Islam. Kami Indonesia, kami tidak berpikir banyak tentang pendidikan anak. Mereka pilih sekolah mana saja langsung mereka sekolahkan. Tapi sampai di sini kami takut anak-anak kami kehilangan kepribadiannya. Mereka hidup dalam alam yang bebas. Melihat setiap hari orang-orang mabok, setiap hari orang-orang melakukan perbuatan maksiat. Kami takut seperti itu. Kami jaga anak kami. Kami setiap hari sesibuk kami untuk membantu anak kami agar mereka bisa hafal Quran, mereka bisa belajar ilmu agama dan sebagainya. Ternyata Islam itu juga mengurus anak, bagian daripada Islam. Jadi mereka sudah mulai paham bahwa ternyata Islam itu sebuah peradaban, sebuah kehidupan yang harus dicerminkan dalam segala hal. Di situ mereka paham. Kita, karena kita mayoritas di sini, kita tidak sempat berpikir di sini tentang bahwa Islam juga makanan, bahwa Islam juga toko, Islam juga sebuah perusahaan sebagainya. Sehingga banyak orang hanya menyempitkan Islam itu hanya sholat selesai. Selesai sholat ya sudah. Yang penting kamu sholat sudah selesai. Selain itu terserah. Nah, padahal begitu sampai di sana, mereka merasakan bahwa ternyata Islam itu adalah sebuah kehidupan dengan segala kebutuhan yang mereka butuhkan, itu juga harus berkaitan dengan Islam. Ada seseorang yang untuk mencari makanan yang halal, dia harus menaiki kereta dari tempat dia tinggal sampai ke kota lain. Nah, untungnya di sana transportasi memang sangat memadai. Jadi Jerman memang dirancang menjadi sebuah negara yang sangat canggih untuk melayani transportasi. Dan hampir semua kota sejauh apapun di seluruh Jerman itu dijangkau dengan kereta super cepat, yang seandainya kita berjalan dari Jakarta ke Surabaya, jarak yang sangat jauh, yang kalau kita pakai kereta yang kita punya itu membutuhkan waktu ya sehari semalam, atau paling tidak ya kita semalam gitu, mungkin sekitar 12 jam atau sekitar itu. Tapi di sana 3 jam sudah kita sampai, karena saya langsung mengendarai kereta dari Frankfurt ke Berlin itu sekitar 3-4 jam. Dan ternyata di sana sudah dirancang sebegitu rupa dan desain sebegitu rupa. Saya bertanya kepada mereka, kok bisa demikian? Ternyata memang bangsa Jerman ini dia tidak pernah melakukan sesuatu kecuali sudah melakukan perencanaan yang sangat matang. Dan biasanya kata banyak para peneliti, setiap perencanaan itu memakan waktu sampai dari 20 sampai 25 tahun itu perencanaannya. Baru diketok palu setelah 25 tahun baru dirancang. Nah, karenanya setelah itu bertahan sampai sekian tahun dan mereka tidak melakukan perubahan lagi. Dan karena itu perencanaan untuk rel kereta api dan sebagainya itu sudah sangat luar biasa, dan itulah yang membuat mereka sangat mudah untuk transportasi ke mana saja dengan mudah. Dan saking mudahnya transportasi, sampai dalam kota pun juga menggunakan tram, yaitu kereta juga dalam kota, sehingga orang-orang juga malas untuk membawa kendaraan sendiri. Itu pun juga pemerintah mengecas dengan pajak yang sangat mahal bagi orang yang punya kendaraan, dan parkir yang sangat mahal juga, sehingga mereka merasa malas untuk membawa kendaraan sendiri. Dan itu pun juga pajak mobil semakin ditinggikan, semakin besar mobilnya, semakin besar pajaknya. Akhirnya rata-rata rakyat Jerman suka memakai mobil yang kecil-kecil, bahkan sampai ada yang hanya memakai mobil yang hanya untuk dua orang saja, dan itu sudah banyak merebak di sana. Dan tidak sedikit dari mereka juga yang lebih suka menggunakan sepeda, bukan sepeda motor, ya, sepeda kayu. Dan itu sangat dibudayakan, sampai-sampai setiap trotoar itu dikasih warna khusus untuk pengendara sepeda, sehingga orang-orang yang berjalan di trotoar itu tidak semuanya mereka memakan semua trotoar, tapi dia melewati jalan khusus karena sisanya untuk pengendara sepeda. Nah, ini gambaran tentang bagaimana mereka memudahkan fasilitas. Dan di saat yang sama saya merasakan bahwa mereka sangat sungguh-sungguh untuk menghargai waktu. Tidak ada kereta yang terlambat. Itu yang sesempat saya rasakan, bahwa ketika saya harus berangkat jam sekian, terlambat 1 menit sudah hangus. 1 menit terlambat sudah hangus, sudah ditutup pintu kereta, sekalipun dipencet berkali-kali sudah tidak terbuka. Jadi sudah sangat luar biasa waktu yang mereka tentukan, disiplin waktu juga sangat rapi. Dan karenanya transfer dari kereta itu, kadang-kadang kita harus lari kencang karena takut ketinggalan, dan karena ketinggalan sedikit sudah mereka tidak ada kompromi lagi, dan langsung seketika mereka harus mengecas lebih mahal lagi untuk sebagai denda jika kita terlambat. Termasuk juga di sana diciptakan rasa aman. Jadi ada beberapa kejadian, ya, orang kehilangan barang itu diantar ke rumahnya. Ada salah seorang mahasiswa itu kehilangan uang, cukup banyak uangnya, sekitar kalau dirupiahkan ya di atas 100 juta. Dia pas waktu itu membawa ransel, ketinggalan di sebuah stasiun. Nah, ternyata ada yang nelfon bahwa diantar ke rumahnya. Itu juga rasa aman di sana diperhatikan, sehingga masyarakat merasakan keamanan yang sangat luar biasa. Dan berbeda dengan negara lain, kalau kita keluar sedikit ke daerah atau ke negara Belanda atau ke negara sana, itu sudah berbeda. Prancis sedikit sudah mulai ada yang kehilangan, ada yang kecopetan sebagainya, tapi kalau masuk ke wilayah Jerman itu masih diperhatikan tentang keamanan. Ketika kita masuk kereta itu ada beberapa polisi keliling untuk memberitahukan bahwa hati-hati, ini hari ini banyak yang masuk dari beberapa negara, kemudian mereka kadang-kadang melakukan pencopetan, dan hati-hati barang Anda, diberitahukan oleh polisi-polisi bahwa mereka sangat mengurus rakyatnya, jangan sampai rakyatnya menderita karena itu. Ini situasi secara umum yang terjadi. Tapi yang paling saya ingin kesankan adalah bahwa waktu itu musim gugur, musim akhir-akhir menjelang saya pulang sudah mulai musim gugur, dan saya melihat daun-daun sudah mulai menguning, dan setelah itu mengering, dan saya menyaksikan langsung beberapa pohonan yang sudah mulai gugur. Di sini saya terkesan, dan saya ceritakan kepada masyarakat di sana, saya ajak mereka untuk melakukan tadabbur alam. Ayo kita melihat alam. Sekarang pas angin sekarang sedang menembus, kita perhatikan bagaimana pohon-pohon sedang menggugurkan daun-daunnya. Saya katakan kepada mereka, perhatikan, ini pohon-pohon rela menggugurkan daun-daunnya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, pohon-pohon sudah serempak di sini, di musim ini, rela menggugurkan daun-daunnya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pohon-pohon ini tidak berakal. Pohon-pohon ini patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ayat, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala wujud di langit dan di bumi. Ternyata musim gugurlah merupakan pemandangan yang sangat mengesankan, betapa pohon-pohon patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rela menggugurkan daun-daunnya secara serempak di semua kota, di semua negara. Sampai itu dikenal dengan musim gugur. Kalau pohon yang tidak berakal patuh kepada Allah sebenarnya, yang saat ini kita menyaksikan langsung, kita melihat langsung, begitu kompaknya itu pohon, begitu patuhnya itu pohon kepada Allah sebenarnya, maka kita merasa malu yang punya akal. Ketika kita merasa keberatan untuk menggugurkan sebagian harta kita, kita sedekahkan. Merasa keberatan untuk meninggalkan dosa-dosa, sehingga banyak orang-orang yang berani berbuat dosa kepada Allah seperti itu. Pernah dia beriman kepada Allah seperti itu. Mereka mendengar itu, mereka merasakan bahwa ternyata selama ini kami belum pernah mendengar penjelasan seperti ini. Kami setiap hari menyaksikan daun-daun ini gugur, kami menyaksikan musim gugur, tapi kami tidak pernah menangkap pesan itu. Nah, inilah barakallah bahwa suatu saat kita juga harus belajar dari alam semesta di sekitar kita. Banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Suatu hari saya mengajak mereka juga melihat langsung bagaimana yang gugur ini ternyata bukan hanya daun-daun yang kering, tapi juga ada daun yang hijau juga gugur. Ini apa artinya? Artinya apa? Bahwa yang akan meninggal dunia bukan hanya yang tua-tua, tapi juga yang muda suatu saat akan meninggal dunia, cepat atau lambat. Karenanya jangan menunggu tua untuk bertobat. Saya sering menyaksikan bahwa yang memenuhi masjid di waktu subuh banyak orang-orang sudah tua, anak-anak mudanya merasa masih panjang usianya, sehingga masjid-masjid kosong. Mengapa sampai seperti itu? Karena masa muda dianggap masih jauh usiaku, aku masih banyak waktu untuk bermain-main. Padahal perhatikan, daun yang gugur bukan hanya yang kering-kering, tapi juga yang tua, yang bukan hanya yang tua-tua, tapi juga yang muda-muda, yang masih hijau juga gugur. Dan tidak sedikit anak muda yang mati lebih dahulu daripada orang yang sudah tua. Banyak orang yang di rumah sakit berhari-hari tidak mati. Ada yang sehat segar bugar di pagi itu, siangnya dia meninggal dunia. Jangan menunggu tua untuk bertobat. Segera bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza asbahta fada tantadir bil masa." Kalau kamu diberi kesempatan hidup di waktu pagi untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menunggu sore untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa idza amsayta fala tantadir sabah." Kalau kamu diberi kesempatan hidup di sore hari, jangan menunggu pagi untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan merasa ketika masih muda punya kesempatan lebih banyak untuk berbuat dosa. Jangan mengatakan bahwa aku masih punya waktu untuk bertobat. Banyak orang meninggal ketika dia berbuat dosa. Karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bangga dengan anak muda yang bertakwa. Sampai-sampai Allah turunkan satu surah khusus, surah generasi muda. Mereka adalah sekelompok anak muda yang bersepakat mentaati Allah, sepakat membela Allah, sepakat menjaga Allah, sepakat menolong Allah, sampai mereka kemudian membentengi diri mereka masuklah gua, yang kemudian itu disebut dengan Ashabul Kahfi. Dan Allah turunkan satu surah namanya surah Al-Kahfi. Dan Allah tegaskan di situ satu ayat tentang mereka. Kata Allah, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Mereka adalah generasi muda. Nah, ini yang saya ambil dari pelajaran musim gugur. Subhanallah. Jadi daun-daun itu saya angkat. Perhatikan kata fityah, diambil kata fata, fatwa, satu akar kata. Fitya, fatwa, satu akar kata. Fatwa itu artinya menjawab. Jadi anak muda itu anak yang atau generasi atau usia di mana dia siap menjawab segala tantangan. Dia siap capek, siap lelah, seandainya seorang yang muda itulah orang yang patut kepada Allah, dia dalam sehari bisa menghadiri 5 atau 4 pengajian. Jauh dia kejar. Lain kalau sudah tua, kalau sudah tua sudah banyak alasan, sakit pinggang, sakit lutut. Ya muda bisa hadir jarak yang sangat jauh untuk menghadiri pengajian. Fatwa, menjawab segala urusan, menjawab segala tantangan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah, mereka adalah generasi muda. Allah bangga dengan masa muda yang mereka jaga untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasul bersabda bahwa innallaha yuhibbut taqi. Allah sangat mencintai orang bertakwa. Wa hubbuhu lisyabit taqi asyad. Dan cintanya Allah kepada anak muda yang bertakwa lebih. Dan sampai langsung permukaan anak-anak muda di sana, rata-rata yang di Jerman, rata-rata mereka adalah mahasiswa. Jadi karena memang untuk belajar di sana gratis ya, dari TK sampai universitas itu gratis. Banyak yang beasiswa juga. Bagi yang nekat langsung berangkat ke sana, mereka gratis. Yang mereka biaya hanya biaya hidup aja, biaya asrama, biaya makan dan seterusnya. Jadi kalau biaya kuliah gratis. Makanya banyak dari orang Indonesia juga yang belajar di sana. Dan mereka mengatakan bahwa sesampainya mereka di sini, mereka mengatakan, Pak Ustadz, kami baru tahu bahwa kami harus belajar Islam. Selama di negeri kami Indonesia, kami gak pikir kami harus belajar Islam. Ternyata di sini kami harus belajar Islam. Karena kalau kami gak belajar, kami akan hilang di sini. Banyak yang sudah sudah larut. Baru 2 bulan sudah mabok, 2 bulan sudah ikut hidup bebas. Karena apa? Tidak punya kepribadian. Bahkan diajak ngaji, ayo Pak ngaji, ayo Bang ngaji Bang. Mereka mengatakan, maaf aku sudah gak pernah sholat, aku sudah tinggalkan agama, sudah ikut-ikutan ateis. Banyak yang sudah seperti itu. Sama aja kok punya agama atau tidak dan sebagainya. Ada yang mengatakan begitu, sudah mulai meninggalkan. Ada yang semakin kokoh imannya, ada yang semakin bersungguh-sungguh. Itu tergantung pribadinya. Bahkan yang seringkali menyambut saya, menjemput saya, ada seorang anak muda yang dia itu masih menyempatkan diri berpuasa, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Arafah. Mereka sempat mengantarkan kami ini, dan mereka pas kemarin hari Arafah itu hampir semua, banyak dari mereka juga berpuasa. Saya berangkat dari Karlsruhe, mereka anak muda, malamnya mereka mabit, kemudian mereka siangnya mereka puasa, puasa Arafah. Kemudian saya pindah pagi hari ke Stuttgart. Di Stuttgart juga mereka satu komunitas mereka berpuasa. Subhanallah, mereka sahur bersama-sama. Suasananya sangat luar biasa. Jadi suasana keagamaan, suasana keimanan sangat mereka jaga. Dan mereka tidak terpengaruh dengan situasi yang bebas seperti itu. Terus kemudian dari Stuttgart saya langsung ke Berlin ya. Sampai di Berlin pun juga saya sampai di sana berbuka puasa bersama-sama. Sejumlah komunitas besar, banyak sekali mereka juga berbuka bersama-sama pada hari Arafah. Subhanallah, suasana keagamaan sangat, sangat kuat sekali. Dan pas besok harinya saya berkhutbah Khutbah Idul Adha, dihadiri oleh lebih dari 400 orang itu di KBRI di Berlin. Dan sempat ditayangkan di Metro TV pada hari Rabunya. Dan saya merasakan bahwa ternyata di sana suasana keagamaan juga sangat sangat bebas ya. Sekalipun secara undang-undang Islam belum diakui sebagai agama di Jerman, tetapi masyarakat sudah merasakan bebas. Memang ada beberapa tempat yang masih merasakan ada sedikit rasis sebagainya, tapi mereka sudah tidak lagi dibesar-besarkan masalah itu. Nah ini pemandangan yang sangat saya lihat. Dan mereka itu biasa ya, kalau Pak Ibu melihat ada sebuah masjid di sana, itu dikelilingi oleh kasino-kasino ya. Pas saya sampai di Hamburg itu masjid tengah-tengah sekitarnya semuanya, atasnya, bawah, sampingnya, kasino semuanya. Tengah-tengahnya masjid. Sudah tidak ada di tempat mereka sholat di situ. Mereka tidak terpengaruh. Mereka mengatakan, Pak Ustaz, mohon maaf, ini tempat kami mau sholat seperti ini. Dan, ya, mau diapain? Subhanallah, mereka. Subhanallah, tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh dengan suasana di sekitarnya. Tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Saya katakan kepada mereka, jadilah kalian seperti ikan. Ikan, sekalipun dia hidup dalam air laut yang asin, tetapi dia tidak ikut-ikut asin. Dia tetap tawar. Dia baru asin ketika diangkat dari air laut, baru dikasih garam, baru asin. Tapi saya katakan juga, jadilah kamu seperti api. Dia tidak pernah ikut dingin di musim yang sangat dingin. Dia tetap panas dan terjadi dirinya seperti pribadi api yang panas, sehingga di musim sangat dingin, di musim salju pun dia tetap panas. Makanya orang-orang mencari api. Subhanallah, dengan sikap mereka yang sangat luar biasa itu, mereka tetap bertahan keimanannya. Padahal mereka anak muda semuanya. Banyak kata mereka orang-orang non-muslim yang mereka belajar Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dan waktu itu saya sempat menyaksikan langsung ada kejadian, yaitu bahwa di sebuah kota namanya Leipzig, ya Leipzig, saya ya, sempat menghadiri sholat Jumat. Di situ ada beberapa orang non-muslim Jerman, dia menyatakan diri masuk Islam. Dia menceritakan bahwa aku melihat brosur tentang Islam, saya tertarik, akhirnya Islam. Dan ternyata kisah-kisah mereka di masa tua adalah kisah-kisah yang kosong. Masa tua bagi mereka adalah masa yang paling kosong. Mereka menunggu kematian, tetapi mereka tidak tahu cara mengisi waktu tua, tidak mengisi masa tua, tidak tahu cara mengisi masa tua mereka. Ada yang menghabiskan waktu di halte, mereka duduk sendirian. Ada yang menghabiskan waktu di kereta, mereka bolak-balik tidak turun-turun karena mereka sudah bayar karcis selama setahun. Mereka tidak turun. Ada yang menghabiskan waktu di kasino, tempat maksiat dan sebagainya. Ada yang menghabiskan waktu di mall. Banyak sekali orang tua akhirnya di mall. Mereka hanya duduk di situ. Tidak tahu cara menghabiskan, mengisi masa tua. Mereka tidak tahu. Begitulah cerita mereka. Nah, ada orang yang sudah tidak sanggup berjalan lagi, tidak sanggup keluar. Akhirnya dia hanya bisa buka jendela. Dia punya tangga, salah satu tangganya adalah mahasiswa Indonesia. Itu di Hamburg. Dia setiap buka jendela, dia hai, gitu kan. Kemudian dia kasih tahu bahwa nanti kalau jendela ini sudah tidak kebuka, berarti aku sudah mati. Tolong kau beritahukan kami kepada pihak yang berwajib. Karena sudah tidak ada keluarga. Jadi rata-rata mereka sudah berpisah dengan anaknya setelah anaknya 18 tahun. Nah, itu sistem keluarga mereka. Jadi mereka itu kalau sudah punya anak, itu anak diberi kebebasan. Umur 18 tahun, boleh memilih. Mau bersama orang tuanya atau mau berpisah. Dan rata-rata mereka memilih hidup bebas. Akhirnya apa? Orang tua sendirian. Nah, itulah asal-muasal mengapa banyak orang Jerman, mereka tidak mau punya anak. Yang sekarang sudah mulai semakin sedikit jumlah mereka. Jadi bangsa Jerman aslinya itu semakin punah. Dan diperkirakan ada penelitian dan sebuah artikel disebutkan bahwa kemungkinan dalam hitungan 20-30 tahun lagi masyarakat Jerman sudah mulai habis, karena mereka tidak memelahkan anak. Mereka lebih suka hidup bersama anjing, karena kata mereka, yang menemani aku ini, aku masa tua, anak aku gak mau menemani aku, lebih bagus aku menemani anjing. Nah, itulah asal-asal mengapa mereka suka berteman dengan anjing. Sampai sekarang anjing menjadi sahabat mereka, karena mereka mengatakan bahwa aku punya anak, anakku tidak mengurus aku di masa tua. Mereka umur 18 tahun, mereka sudah hidup bebas. Sementara capeknya mengurus anak sangat luar biasa. Maka sejak itulah mereka kemudian tidak mau menikah, tidak mau punya anak, dan akhirnya mereka hidup bebas, berhubungan, tapi tidak punya anak. Dan mereka lebih suka berteman dengan anjing. Dan anjing di situ dijaga, dirawat, dan diasuransikan. Ada asuransinya, ada dokter khusus, sebagainya, dan sangat diperhatikan. Dan itulah, barakallahu, suasana yang saya dapatkan bahwa ternyata kita belajar dari semua situasi ini kita beruntung jadi orang Islam. Dalam Islam kita diajarkan ada bab namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Di sana negara dirancang untuk mengurus, menjamin secara sosial dari muda sampai tua, dari sejak lahir sampai mereka jompo ditanggung oleh negara. Benar negara menanggung semua itu, tapi negara tidak sanggup untuk sedetil-detilnya mengurus orang per orang. Makanya banyak yang sudah mati ketahuan setelah sebulan. Mereka mati di rumah mereka setelah sebulan belum ketahuan, sudah busuk sudah ketahuan. Ada yang mati seminggu kemudian ketahuan, karena mereka tidak punya untuk mendeteksi sampai detail itu. Nah, dalam Islam kita alhamdulillah ada bab anak mengurus orang tua dan sebagainya. Nah, inilah bedanya bahwa kita diajarkan pada Allah sebuah ajaran sangat lengkap sekali. Dan ini pesan mengabdi kepada kedua orang tua adalah nasihat Allah kepada semua nabi. Semua nabi sepanjang sejarah selalu tekankan wa bil walidaini ihsana. Adalah kamu mengabdi kepada orang tua. Dan kita mungkin melihat langsung di sana, masya Allah, mereka terjamin secara sosial, mereka aman. Benar. Anak baru lahir umur sampai umur 5 tahun ditanggung oleh negara. Nanti orang tua, orang-orang yang jobless tidak punya pekerjaan ditanggung oleh negara. Kemudian orang yang sudah tua ditanggung oleh negara. Benar, itu terjadi. Tapi negara tidak sanggup sedetil-detilnya mengurus seseorang setiap hari 24 jam. Di sinilah bab pentingnya pengabdian seorang anak kepada orang tua. Nah, ketika dalam agama kita diajarkan masalah ini, maka kita alhamdulillah, ya, setiap orang tua selalu ada pendampingnya. Di situ kita mengharapkan surga di situ, kita mengharapkan pahala di situ, kita menemani orang tua kita. Subhanallah. Dan ini tidak kita temukan di negara-negara maju yang punya jaminan sosial seperti ini, dan mereka sudah semakin tidak memperhatikan akhlak seperti ini. Nah, ini bedanya antara ajaran Allah dengan ajaran manusia. Manusia hanya sanggup menyediakan fasilitas jasmani, tapi tidak sanggup menyediakan fasilitas rohani. Secara jasmani mereka terjamin, terjamin. Sehingga apa? Masyarakat tidak punya rasa takut akan masa depan. Kenapa? Karena semua sudah mereka terjamin. Aku tidak punya uang, aku bisa kuliah. Aku tidak punya biaya kuliah, aku bisa pinjam ke negara. Negara memberikan hak pinjaman, dan dia boleh membayar setelah bekerja. Aku tidak punya pekerjaan, aku diambil negara. Sehingga mereka pikirannya apa? Pikirannya merasa aman. Ketika mereka merasa aman, merasa terjamin, akhirnya mereka berpikir bersenang-senang. Itulah munculnya kebebasan hidup tanpa merasa takut berdosa. Akhirnya mereka hidup bebas. Sampai kemudian ada namanya pesta mabok. Itu setiap tahun bulan Oktober di sebuah kota namanya Munchen. Itu satu kota penuh orang mabuk, dan masing-masing mereka minum minum berliter-liter, ya. Baik, waktu itu kebahagiaan saya mengisi di Munchen. Pas naik kereta saya enggak bisa tidur. Saya sama istri saya enggak bisa tidur. Orang-orang ramai di seluruh gerbong. Saya enggak tahu ada apa ini. Tidak biasanya gerbong ramai-ramai seperti ini. Saya kaget. Akhirnya saya tanya kepada orang, ada apa ini? Kok seperti ini? Oh, ini Oktoberfest. Pesta Oktober. Oh, gitu. Apa itu? Ceritakan buat dulu sekian tahun yang lalu di sini pernah ada sebuah pesta, pesta mabok itu dirayakan, dan yang hadir bukan hanya orang Jerman tapi juga negara-negara tetangga datang semuanya mabok di situ. Begitu turun di Oberhof kita kaget, ya Allah, kita ngeri, orang-orang di sana sini semuanya pada mabok. Saya segera dijemput oleh salah seorang dan sudah tidak bisa mobilnya masuk, jadi berjalan jauh sekali. Akhirnya kita segera pindah dan masuk ke sebuah ruangan untuk mengisi pengajian di situ. Ya Allah, sampai seperti itu. Mengapa? Mereka sudah terjamin hidupnya. Mereka merasa aman sudah. Sampai ke tingkat mereka pikirannya bersenang-senang, mabok dan seterusnya. Tidak takut lagi. Nah, ini bedanya antara kita sebagai seorang muslim. Dalam Islam ada rasa takut kepada Allah. Mereka tidak takut sama sekali sudah. Dan mereka tidak mau mengakui agama. Kenapa? Kalau mereka mengaku punya agama, mereka harus bayar pajak. Pajak gereja namanya. Akhirnya rata-rata mereka ateis. Mereka tidak mau mengaku agama. Karena aku mengaku agama, nanti kembali bayar pajak. Mereka tidak mau itu, gaji dipotong. Maka semakin banyak orang yang ateis. Nah, kita beragama. Kita alhamdulillah ada rasa takut kepada Allah SWT. Takut berbuat dosa. Takut melakukan maksiat. Sekalipun kita punya segala yang kita miliki, fasilitas kita punya, kita masih punya rasa takut kepada Allah SWT. Sehingga kita tidak bisa semena-mena berpesta pora dan sebagainya. Maka sungguh dipertanyakan seorang mukmin ternyata dengan imannya dia berbuat dosa naudzubillah min dzalik. Makanya dikatakan dalam hadis bahwa tidak mungkin seorang melakukan zina ketika dia hendak berzina dia beriman. La yazni zani hayna yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang melakukan zina ketika dia berzina hendak berzina dia beriman. Wa la yasriqu sariq hayna yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang mencuri ketika dia hendak mencuri dia beriman. Nah, itulah perkara bedanya antara ajaran Allah dan ajaran manusia. Manusia lebih kepada jasmani saja yang dilayani, tapi Allah melayani dua-duanya, melayani jasmani dan melayani rohani. Karena itu mereka, sekalipun secara jasmani mereka terpenuhi fasilitasnya, terjamin hidupnya, mereka tidak menemukan kebahagiaan rohani. Mereka kering, mereka kering, mereka kering jiwa mereka. Banyak dari mereka yang bunuh diri. Sampai satu hari diceritakan bahwa ada seseorang yang dia sudah siap menggantung diri, sudah tidak sanggup, sudah tali sudah digantungkan ke lehernya. Tiba-tiba ada seorang ngetok pintu, dia turun, dia buka talinya, dia turun. Ternyata ada seorang anak muda mengasih brosur. Dia baca isinya, ternyata isinya tentang iman, tentang Islam, sebagainya. Dia tertarik. Akhirnya dia mencari alamatnya. Kemudian dia mendatangi alamat itu, kata sebuah masjid. Karena itulah masjid di situ dah dia masuk Islam. Jadi ternyata mereka ingin mencari kebahagiaan rohani itu, dan mereka tidak menemukan. Dan itu tidak dapat kecuali hanya ketika seorang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang baca Al-Quran, seseorang berzikir kepada Allah, baru dapat itu iman, baru dapat itu kebahagiaan. Dan banyak kisah seperti ini. Jadi seseorang yang ketika dia mendengar baca Al-Quran, dia terharu. Makanya di sini rahasia kenapa Rasulullah mengajarkan bahwa laisa minna man lam yatamanna bil Qur'an, tidak masuk golonganku orang yang membaca Qur'an tanpa dengan lagu dan irama. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu indah ketika dibacakan dengan irama. Banyak sekali orang tersentuh dengan irama baca Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan, irama itu ini menunjukkan kebutuhan Tuhan. Dan banyak orang yang tersentuh dengan itu akhirnya dia beriman kepada Allah SWT. Oleh karena itulah berkata Allah, jangan merasa malas membaca Al-Quran sampai-sampai tidak kebahagiaan Al-Quran dalam hidupnya. Jangan dianggap Al-Quran ini sampingan. Ini Quran tempat kita mengisi. Kalau kita punya HP, ya. Ini HP ini ada dua, jangan berfungsi. Pertama diisi pulsa, kedua dicas. Jadi HP kita itu akan berfungsi kalau kita melakukan dua hal selalu. Pertama mengisi pulsa, kedua ngecas. Pulsa itu untuk mengkonekkan ke server, ngecas itu untuk power. Sama dengan kita berkumpul. Kita baca Quran, itu pulsa. Kita sholat, itu pulsa. Kita ngaji, itu pulsa. Tapi belajar ilmu, itu ngecas. Mencari ilmu, itu ngecas, power. Seseorang kalau ada sholat, ngaji, tapi tidak belajar ilmu, dia seperti sebuah HP, ada pulsa tapi tidak ada powernya. Makanya banyak orang sholat berzina. Orang sholat korupsi. Orang sholat melakukan maksiat banyak. Kenapa? Karena no power. Itulah rahasia mencari ilmu. Kamu ingin mencari ilmu supaya kita dicas. Nah, HP-nya demikian. Jadi jangan hanya kita isi pulsa, kita juga dicas. Kita juga demikian dalam urusan diri kita. Supaya kita menjadi manusia yang berfungsi sebagai manusia, kita harus mengisi dua-duanya. Pulsa dengan banyak sholat, zikir, istighfar, sebagainya. Dan ngecasnya apa? Mencari ilmu. Karena itu, ini dirasakan di mana? Ketika mereka hidup di sebuah tempat, mereka menjadi minoritas. mereka mengakui bahwa ternyata kami butuh ilmu. Ketika mereka disiram dengan ilmu, baru mereka segar, terasa dapat siraman. Itulah pentingnya mencari ilmu. Karena itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kita diperintahkan ngecas, mencari ilmu. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Itu pertama-tama. Bukan perintah beriman dulu, bukan. Perintah mencari ilmu dulu. Karena kalau tidak ada powernya, bagaimana dia akan berfungsi? Karena itulah perintah pertama-tama Allah, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Belajar ilmulah, lalu kemudian bertauhidlah kepada Allah Subhanahu. Nah, inilah warahmatullah, pentingnya kita belajar dan betapa hakikat ini adalah merupakan hakikat yang sangat luar biasa. Bagian akhir dari cerita ini adalah bahwa ternyata Bapak Ibu warahmatullah, Islam yang Allah turunkan ini sebenarnya ada dua dimensi. Islam yang Allah turunkan ada dua dimensi. Dimensi pertama, sunnatullah. Dimensi kedua, syariatullah. Mohon diingat, Islam yang Allah turunkan dan yang diajarkan Rasulullah SAW dan yang dipahami oleh para sahabat dan yang didokumentasi oleh para ulama, para tabi'in, para ulama, sesudah itu intinya dua. Pertama, Islam sebagai sunnatullah. Kedua, Islam sebagai syariatullah. Islam sebagai sunnatullah mengajarkan tentang tata cara hidup, hidup disiplin, hidup teratur, hidup bersih, hidup bekerja keras, hidup bersungguh-sungguh, hidup maksimal, mengurus kehidupan kita. Nah, ini Islam sebagai sunnatullah. Dan ini siapapun yang mengamalkan, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Termasuk juga orang kafir, kalau memanfaatkan, dapat manfaatnya. Tapi yang kedua, Islam syariatullah. Di sini diajarkan tentang tata cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang halal haram, tentang beribadah, tentang bagaimana kita mentaati Allah, bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana tentang ini makanan halal, makanan haram, ini sebagai syariatullah. Nah, inilah hakikat Islam. Ketika Rasulullah menerima Islam ini, Rasul mengamalkan dua-duanya. Di zaman Rasulullah SAW, Islam diamalkan sebagai syariatullah, sehingga Rasulullah SAW bersama sahabatnya sholat malam saya mengkaki mereka. Mereka menunggu sholat seperti mereka menunggu istri pertama di malam pertama. Mereka berjam-jam menunggu sholat. Sampai sekarang orang menunggu sholat masih bertahan di kota Madinah. Jadi 5 jam sebelumnya orang sudah menunggu sholat. Luar biasa. Di kota Mekah juga demikian. Suasana seperti ini. Nah, ini syariatullah. Para sahabat Rasulullah SAW bersama mereka menunjukkan kepatuhan kepada Allah SWT. Di malam hari suara di rumah-rumah mereka terdengar orang membaca Quran. Dikatakan yusma mubiyutihim sultan tadawinnahan, terdengar di rumah mereka suara-suara mendengung seperti suara lebah orang membaca Al-Quran. Ini sebagai syariatullah. Tapi di saat yang sama, mereka lah mengamalkan Islam sebagai syariatullah. Mereka hidup teratur, bersih, rapi, disiplin, kerja keras, dan sebagainya. Akhirnya apa? Di puncak keemasan Islam, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika Allah membuka Islam dengan segala keluasannya sampai memimpin seperempat dunia, maka Allah SWT melimpahkan sebuah kenyataan luar biasa. Ketika itu, Islam telah memberikan rasa aman secara rohani, dan Islam telah memberikan rasa aman secara jasmani. Ketika Umar mencari orang yang membutuhkan zakat, Umar tidak menemukannya. Seluruh negeri, seperempat dunia, tidak ada seorang pun yang membutuhkan zakat. Luar biasa. Dan rapi. Tidak ada orang yang ketakutan. Sampai kata Rasulullah SAW bahwa nanti akan datang seorang wanita berjalan dari Irak, berjalan kaki sampai ke Mekah, tidak merasa takut karena sudah amannya ketika itu. Benar, di zaman Khalifah Umar ada seorang wanita melaksanakan pergi haji, dia sendirian dari kota Irak, dari sebuah kota di Irak, dia berjalan sampai ke Mekah dan dia merasa aman, saking amannya. Jadi Islam sebagai syariatullah diamalkan dan Islam sebagai sunnah diamalkan. Akhirnya umat Islam menikmati itulah hakikat Islam. Namun saya akhir-akhir ini Islam berkembang, melebar. Orang-orang Islamnya di dunia Islam, di mayoritas umat Islam, mereka hanya mengambil Islam syariatullahnya, diambil tata cara ibadahnya saja, tetapi tata cara hidupnya tidak diambil. Sehingga yang mereka nikmati hanya ibadahnya, hubungan dengan Allah, baca Qur'annya, zikirnya, tapi tata cara kehidupannya tidak, kebersihannya, kerapiannya, keteraturannya, kedisiplinannya tidak diambil. Akhirnya kita menemukan dalam dunia Islam murad marid, kocar kacir, saling centang perenang, saling menjatuhkan, tidak saling tolong menolong, tidak memberikan rasa aman dan seterusnya. Ini terjadi. Sementara Islam sebagai sunnatullah diambil oleh mereka. Mereka mengambil Islam sebagai sunnatullah. Itulah yang kata orang, aku menemukan Islam di sini. Sebetulnya bukan Islam sebagai sunnatullah, tapi Islam sunnatullah yang mereka amalkan. Anak bayi baru lahir ditanggung oleh negara. Ini persis seperti Umar dulu. Umar bin Khattab dulu, anak lahir langsung ditanggung oleh negara sampai umur 5 tahun. Janda tidak punya suami, negara nanggung. Orang tua, negara menanggung. Itu Umar. Itu Islam mengajarkan, itu sunnatullah. Sekarang mereka yang ambil semua. Sehingga di sana mereka merasa aman, merasa terjamin dan seterusnya. Kenapa? Sunnatullah mereka ambil. Tapi mereka tidak punya, tidak kebahagiaan Islam syariatullah. Sehingga mereka terjamin secara sosial, tapi mereka tidak terjamin secara rohani. Mereka merasa kekeringan rohani. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Dalam dunia Islam, umat Islam hanya mengambil syariatullahnya, sehingga mereka secara rohani merasakan kebahagiaan, tapi secara jasmani banyak mengalami ketidakteraturan, ketidakrapian. Tapi di sana, secara jasmani mereka terjamin, sosial mereka terjamin, tapi mereka rohani tidak terjamin. Mereka mengalami kekeringan rohani. Nah, seharusnya Islam harus diambil secara utuh, sehingga kita menjadi sebuah umat yang kokoh, umat yang berdaya. Inilah yang ditulis oleh salah seorang pemikir muslim yang berasal dari India, bernama Sheikh Ali Abul Hasan Nahdwi. Beliau menulis sebuah buku sangat populer berjudul Madza Khasirul Alam Bin Haitatil Muslimin. Apa yang dialami dunia ketika umat Islam tidak berdaya? Ternyata benar, dunia terancam ketika yang memimpin dunia adalah orang-orang tidak beriman. Padahal ketika dulu Islam memimpin, ketika dulu Islam memberikan suatu perlindungan kepada umat manusia di dunia, Islam memberikan rasa aman dan mereka merasa bahagia dengan Islam. Sekarang umat Islam tidak berdaya. Umat Islam saling memburu antara mereka sendiri. Di Syria lebih dari 120 ribu orang dibunuh. Di Mesir hampir setiap hari sudah puluhan ribu yang terbunuh. Sudah kita tidak menemukan rasa aman dalam diri sendiri. Melihat kota murad marid hancur karena sunnatullah tidak ada. Yang mereka ambil hanya syariatullahnya saja. Nah, ayo kita kembalikan Islam secara utuh. Kita kembalikan Islam secara komprehensif. Bahwa Islam ini bukan hanya syariatullah, tapi Islam juga adalah sunnatullah. Kalau ini yang kita ambil, kita dapat dua-duanya. Kita dapat kebahagiaan jasmani dan juga dapat kebahagiaan rohani. Karena Islam turunkan dari Allah untuk menjamin kebahagiaan itu, kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani. Itulah mungkin barakallahu oleh-oleh yang bisa saya ceritakan di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah kita akan bahas nanti pertemuan yang akan datang, yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan tafsir ini nanti insyaallah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.